Mitra Bisnis Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengusulkan gaji Hakim Agung dinaikkan dari saat ini 30 juta per bulan menjadi 500 juta rupiah per bulan dengan alasan beban kerja yang berat dan agar kebal dari suap. Dia mengatakan Indonesia harus mencontoh Singapura yang menggaji Hakim Agungnya sekitar 450 juta per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan praktisi hukum senior Henry Yoso Diningrat. Mas Henry, bagaimana komentarnya soal ini? Gaji itu dibebankan kepada rakyat kan, dari APBN kan. Ya, akan menyengsarakan rakyat 500 juta itu gak tahu saya gajinya siapa itu ya. Anggota parlemen aja yang kerjanya lebih berat dari kerja Hakim Agung, rapat sampai pagi bersama pemerintah menyusun rencana undang-undang dan sebagainya. Itu cuma 80 juta gak sampai ya. Itu satu. Terlepas dari itu semua, besar atau kecilnya gaji itu bukan merupakan faktor ya, atau indikasi orang untuk korupsi. Kita lihat banyak orang yang gajinya cuma 3 juta aja ada peluang korupsi, dia juga nggak mau gitu ya. Saya ada agak nggak setuju dengan usulan dari Pak Suparman Marzuki ya. Karena yang penting bagaimana ketika rekrutmennya, ketika seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ya, oleh Komisi 3 DPR ya, betul-betul dicari atau dipilih orang-orang yang betul-betul mempunyai kredibilitas ya, orang-orang yang punya komitmen moral ya, dan teruji rekam jejaknya. Dan Hakim Agung itu mungkin perlu dipertimbangkan, bukan seperti syarat sekarang ya, asal sarjana hukum, punya pengalaman sekian tahun, enggak. Politisi bisa menjadi Hakim Agung itu perlu kita pertimbangkan kembali ya. Semestinya Hakim Agung itu betul-betul hakim karir ya, karena saya melihat kualitas Hakim Agung itu jauh merosot, jauh menurun ya. Saya lihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung ya. Ada yang satu putusan memori kasasi orang semikian berkualitasnya ya. Kemudian alasan kasasi itu termasuk sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dan sebagainya. Dalam putusan Mahkamah Agung itu hanya dua alinea, cuma 4 baris. Jadi nggak masuk akal saya gitu ya. Saya nggak setuju lah urusan apa mulai 500 juta, apa jaminan. Lantas bagaimana pola rekrutmen Hakim Agung yang baik menurut Mas Henry? Hakim-hakim karir yang ikut seleksi menjadi Hakim Agung betul-betul dilihat dari rekam jejaknya ya, dari kualitas pekerjaannya, komitmen moralnya ya, orang yang sama sekali tidak ada tendensi untuk korupsi gitu ya. Orang-orang seperti itulah yang dipilih gitu ya, orang yang sudah teruji. Seperti contoh orang teruji itu siapa sih misalnya? Ya saya tidak mengatakan bahwa dia cocok untuk Hakim Agung karena udah lewat dengan cocok buat dia. Seperti Mahfud MD misalnya, sudah pernah menjadi anggota parlemen 1 periode 5 tahun, dia lolos bersih. Sudah pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM, lolos bersih. Pernah menjadi Menteri Pertahanan, lolos bersih ya. Pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, kekayaannya tidak bertambah ya, dia tidak korupsi. Nah orang-orang seperti itu, nah dilihat dia pernah jadi hakim di mana ya, kemudian peluang-peluang dia untuk korupsi itu seberapa dahsyat, ternyata dia lolos. Perkara apa saja yang pernah diadili dia yang sangat berpotensi untuk dia menerima suap, dan ternyata dia lolos, gitu-gitu loh. Dan harus hakim karir. Saya nggak bisa membayangkan seorang politisi kemudian jadi hakim agung, sehari aja nggak pernah jadi hakim kok tiba-tiba jadi hakim agung. Seumur-umur nggak pernah bikin putusan kok tiba-tiba membuat putusan, membuat pertimbangan, mengadili dalam tingkat kasasi. Nggak logis itu. Kalau Mas Henry lihat, sebenarnya adakah standar gaji ideal untuk posisi Hakim Agung? Ya, standar gaji bisa diukur dari kebutuhan. Nah, sekarang misalnya seorang Hakim Agung ya, apalagi pensiunnya Hakim Agung itu 70 tahun misalnya ya. Nah, kemudian Hakim Agung itu anak-anak sudah jadi semua misalnya ya. Kemudian sudah pada berkeluarga semua. Dia hanya tinggal hidup dengan istrinya misalnya. Gaji yang sudah ada 35 juta apa nggak cukup? Nah, sebaliknya dengan gaji 500 juta untuk apa? Apakah jaminan dan gaji 500 juta mereka itu tidak korupsi? Dan mereka itu akan betul-betul bekerja dengan baik? Tidak. Saya terlalu gegabah lah Pak Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial itu mengusulkan wacana untuk menaikkan gaji yang dengan angka spektakuler. Siapa sih yang pernah membuktikan jaminan dengan gaji yang tinggi? Kalau 500 juta saya nggak tahu ya, mungkin gaji terbesar dari pejabat tinggi ya. Pejabat negara, nggak ada pejabat tinggi negara. Siapa yang 500 juta itu? Sementara saya tahu, nggak ikhlas saya sebagai rakyat, saya nggak ikhlas. Dari APBN diambil 500 juta untuk bayar gaji seorang Hakim Agung setiap bulan. Ya, kecuali kalau memang Hakim Agung ini sudah membuktikan kepada rakyat, ya, membuktikan kepada publik bahwa memang putusannya itu berkualitas, betul-betul mereka teruji. Ya banyak belum terbongkar aja perilaku buruk mereka itu yang menerima suap, putusan itu berdasarkan transaksional lah, banyak itu. Demikian praktisi hukum senior Henry Yoso Diningrat, saya Giri Sadewa.